الاسم اما بحرف مشترك. Masya Allah. Beliau di sini seperti kebiasaan Ibnu Hisham ya. Beliau langsung. Iya. Enggak pernah neko-neko, baru putar-putar, baru sampaikan. Enggak, langsung. Kata beliau bab yukhfadul isim, isim itu dikhafat imma biharfi, kadang dengan huruf. Huruf, huruf jar ada dua. Iya, bentuknya, amalannya. Huruf yang mustarok, yang diserikati, artinya diserikati amalannya, bisa masuk pada dhohir, bisa masuk pada apa? Dhamir, bisa. Wahwa dia ini min, bisa min Muhammad, minka, ya, ila, ya, ilal bait, ilaihi, bisa. Ini namanya berserikat. An, an Zaid, anhu, ala, ala al maktaba, al al maktabi, terus alaihi, boleh, fi, fil baiti, fihi, alam li, dan lillahi, lahu. Paham tak ini? Ini berserikat. Wal ba lil qasami wa ghairi ba, apakah untuk sumpah atau selain sumpah? Karena ba itu ada ba sumpah, ada ba huruf jar biasa. Paham gak ini? Ini semuanya bisa menjar dohi dan domir. Selesai. Semuanya berapa itu? Hah? Min, ila, an, ala, fi, lam, ba. Berapa semuanya? Tujuh. Tujuh huruf jar ini mustarok. Bisa beramal pada dhohir dan bisa beramal pada dhamir. Wa mukhtasum bidhohir. Yang kedua, ada yang khusus untuk dhohir. Ada yang khusus untuk dhohir. Siapa ini? Wahua, dia adalah rubbah, mud, mundu, alqab, ka, hatta, waul qasam, wa ta'u, ta'uhu, uhu, maksudnya kembali ke qasam. Sumpah. Kembali ke sumpah. Ya tak sumpah. Ini berapa lagi ini? Berapa dia ini? Hah? Berapa? Rubba, mud, mundu, kaf, hatta, waw, tak. Berapa semuanya? Hah? Tujuh. Sama. Ya? Ini pembahasan huruf jar, pembahasan yang mudah ya. Pembahasan yang mudah. Syarah qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala syarah lamman qadal kalamu ala dhikri al-marfu'at wal-mansubat. Tatkala selesai berbicara tentang penyebutan marfu'at dan mansubat, syarahtu fi dhikri al-majrurat, maka saya mulai menyebutkan yang dijar. Wa qasamtu al-majrurat ila qismain, saya bagi yang dijar itu menjadi dua. Majrurin bil harfi, ada yang dijar dengan huruf ini sekarang. Wa majrurin bil idhofah, dan ada yang dijar dengan idhofah nanti. Wa bada'tu bil majruri bil harfi li annahu al-ashl, saya mulai dengan dijar dengan huruf kan itulah asalnya. Mulai dengan jar dengan huruf kan itu adalah apa? Asalnya. Ya. Wal harful jarratu isrun harfan, dan huruf yang menjar ada 20 huruf. Ya. Asqattu minha sab'atan, saya hilangkan 7. Kan ada 20. Ada 20. Tapi dia hilangkan 7. Berarti sisa berapa? Sisa berapa? 13. Kenapa tadi kita bilang 7 yang kedua? Kenapa tadi 14? Berarti salah hitung yang kedua. Ah kan? Iya, hitung baik-baik. Mud, rubba, mud, mundu, kaf, hatta, waul qasam, tak qasam. Berapa itu? 7. Kenapa dia bilang ini? 13. Yang dihilangkan 7. Iya, lihat dulu yang dihilangkan. Baru hitung kembali lagi. Iya. Wa ya khala wa ada wa hasya wa la'alla wa mata wa kai wa laula. Yang dihilangkan adalah khola, ada, hasya, la'alla mata kai laula. Tujuh. Tujuh ini tidak dimasukkan dalam huruf jar. Kenapa dihilangkan? Belum kasih tahu dulu alasannya. Wa innama asqattu minha salasatal uwala. Al-uwala jama' dari al-ula. Paham? Bukan jama' dari al-awwal. Hati-hati bacaannya, ini jama'. Wa innama asqattu, tiada lain saya hilangkan, as-salasatal uwala, tiga yang pertama. Siapa itu tiga yang pertama? Qala ada dan hasya. Kenapa? Li'anni dzakartuha fil istitsna. Karena saya sudah sebutkan dia di pembahasan apa? Al istitsna. Betul enggak itu? Sudah itu? Dah. Fastagnaitu bidzalika an i'adatiha. Maka saya mencukupkan dari dengan hal itu daripada mengulangnya. Karena sudah disebutkan. Wa terus selesai. Wa innama asqatul arba'atal baqiyata. Dan tiada lain saya hilangkan empat sisanya. Berarti siapa? La'alla mata kai laula. Saya hilangkan empat sisanya. Li syududiha. Karena itu dianggap syad. Tahu syad? Datang dalam bahasa Arab menjer, tapi itu adalah salah. Tidak sesuai dengan koedah. Misalnya la'alla kan bukan menjer. La'alla itu temanya inna. Kalau ada menjer itu syad. Jelas ini? Lihat, kata beliau, wa dalika li anna la'alla la yajuru biha illa uqain. Demikian itu karena la'alla tidak ada menjer dengannya kecuali orang-orang uqail, kabilah di Arab. Qala sya'irum, berkata penyairnya mereka, la'allallahi faddalakum alaina bi syai'in anna ummakum musyarimu. Mana dia? La'allallahi, dia baca kasrah. Tam. Ya, ini bahasanya orang-orang apa? Okoy. Wa mata la yajuru biha illa Hudail. Dan mata tidak ada menjer dengannya kecuali orang-orang Hudail, kabilah juga di Arab. Semua ini kabilah di Yaman ya. Karena kalau berbicara kabilah di Arab, kebanyakan kabilah Yaman. Karena bahasa Arab adalah bahasanya orang Yaman. Iya, di Makkah kan orang Yaman yang datang menikah dengan Ibrahim alaihi Ismail alaih salatu salam. Sebagaimana dimaklumi, jadi bahasa Arab asli di Yaman. Aslinya pada awal mulanya, paham? Orang Yaman lah yang hijrah, yang cari tempat di Makkah, paham? Kemudian jadi masyarakat di sana. Jadi ini katanya qala sya'iruhum yasifu sahaba, berkata penyair mereka mensifati awan. Syaribna bima'il bahari thumma tarafa'at matalujajin khudrin lahunna na'iju. Mana dia? Matalujajin. Paham gak ini? Lujajin, dia menjer. Siapa yang menjernya ini? Menurut bahasanya orang-orang Hudail, mata. Paham? Wakai. Wakai, kenapa syat? La yajuru biha illa ma istibhamiyah, karena dia tidak menjer kecuali ma istibhamiyah. Wa dzalika fi qaulihim fi su'ali an illati syai. Demikian itu seperti dalam ucapan mereka ketika bertanya tentang sebab sesuatu, dia bilang kaimah. Kaimah asalnya kaimah, asalnya kai dan ma, tapi kan istibham. Ma istibhamiyah kalau masuk huruf jar hilang alifnya. Paham? Ma istibhamiyah kalau masuk huruf jar pasti hilang apanya? Alifnya. Itu ciri-ciri kalau dia ma istibhamiyah. Ya, banyak dalam Al-Qur'an seperti amma yatasaalun, asalnya amma. Ya, an ma. Paham? Jadi kalau dia ma istibhamiyah pasti hilang alifnya. Kalau antum ada lihat ma masuk huruf jar ada alifnya, maka bukan istibham. Itu adalah ma mausulah. Itu adalah apa? Ma apa? Ma mausulah. Artinya beda. Terjemahannya nanti apa? Beda. Itu sudah jadi tanda. Terus sekarang dia bilang kaifa mah. Dari mana ha itu? Itu ha apa? Ha sakti yang biasa didatangkan ya untuk berhenti atau menekankan perkara itu. Kaifama? Iya, bima'ana lima. Kenapa? Ini kaifama bermakna apa? Lima. Iya, sama juga ini. Selesai. Jadi dia cuma menjer ma isbahmiyah. Maka ini dihilangkan. Walaula. Demikian pula laula. La yajuru biha illa ad-dhamir fi qawlihim. Tidak menjer kecuali dhamir saja dalam ucapan mereka. Laulai, laulaka, laulahu. Wahuwa nadir. Dan ini jarang terjadi. Sedikit. Maka an-nadir lahuk malah. Yang jarang terjadi itu tidak ada hukumnya. Tidak bisa kita ambil sebagai koedah. Ya. Qala syair, berkata penyair, au mat bi ainaiha minal haujadi minal haudaji laulaka fi dal ami lam ahjuji. Mana dia? Laulaka. Dia menjer apa itu? Ka huruf dhamir, ya, dhamir. Wa ankarul mubari istimalahu, dan al mubari mengingkari penggunaannya ini. Wa hadzal bait wa nahwu hujjatun li sibawai alai, bait ini adalah hujjah bagi sibawai dan selain beliau atas al mubari. Artinya al mubari mengatakan tidak, sibawai mengatakan iya. Paham? Maka pendapat sibawai di sini adalah yang benar. Kenapa? Syair ini adalah hujjah. Paham? Yang dimiliki oleh sibawai yang mengkritik dan menyalahkan pendapatnya al mubarrid. Paham? Wal aktsar fil arabiyah, dan yang paling banyaknya dalam bahasa Arab, laula ana. Paham ini? Berarti dia bukan huruf jar. Ya, kalau dia bukan huruf jar, laula anta, laula hu. Kalau begini modelnya bukan huruf jar. Karena dhamir kalau bersama huruf dengan huruf jar, maka pasti kenanya domin mutasil, bukan domin mumpasil, ya kan? Seperti minhu, minhuma, minhum, minha, minhunna, minka, minki, minkuma, minkum, minkunna, minni, minna. Semuanya kenanya domin apa? Mutasil. Paham ini? Itu kalau huruf jar. Kalau terpisah seperti ini berarti dia bukan huruf jar. Tapi kalau disambung, berarti itu huruf jar dia. Di dalam bahasa sebagian orang tadi. Iya. Qala Allah Ta'ala, laula antum lakunna mu'minila. Laula antum. Paham gak ini? Itu yang terbanyak dalam bahasa Arab. Wa tanqasimul hurufun madhkuratu ila ma wudi'a ala harfin wahid. Huruf-huruf yang disebutkan tadi. Huruf-huruf yang disebutkan tadi, ya, dia terbagi dua. Dia terbagi, ya, terbagi kepada mawudi al harfin wahid, ada diletakkan di atas satu huruf, maksudnya satu huruf saja. Wahu khomsa, ini ada lima, al ba wal lam wal kaf wal waw wa ta. Ya, dia ada lima, yaitu al ba wal lam wal kaf wal waw dan watta. Ini iya yang disebutkan oleh penulis rahimallahu taala, yang diletakkan di atas satu huruf. Wa maudi ala harfain, dan ada yang digunakan yang datang dalam bentuk dua huruf. Wa harba, ini juga ada empat. Min wa an wa fi wa mud. Ya kan? Ini dua huruf. Wa mawudi ala salasati ahrufin, ada diletakkan di atas tiga huruf. Wa salasa, ini ada tiga. Ila wa ala wa mut wa ma wa ila wa ala wa mut, tiga. Wa mawudi ala arba, ada diletakkan digunakan dalam bentuk empat huruf. Wa huwa hatta khosa, ini hatta saja. Berapa hurufnya hatta ini? Hatta berapa? Empat. Kan hatta alif. Hah? Oh ya, alhamdulillah. Tak yang bertasdid itu nilainya berapa huruf? Dua. Hah? Dua huruf. Paham Ahmad? Alhamdulillah. Ya. Yeah. Kemudian kata beliau rahimallahu taala, wa tanqasimu aidan ila ma yajuru dhahir dunad dhal mudmar. Dia juga terbagi kepada apa yang menjer dhahir bukan dhamir. Wa sab'ah, ini ada tujuh. Al waw wa ta. Kita lihat di sini nanti ya. Kita lihat sini. Ya. Yeah. Kan dia bilang tadi 20 kurang 7 seharusnya jadinya 13 kan? Iya, kita lihat di sini. Dia terbagi. Iya, dia terbagi juga. Ada menjer dohir tanpa domir. Menjer dohir tanpa domir, dia bilang 7. Dia bilang berapa? 7. Alwaw wa ta wa mut wa mundu wa hatta wal kaf wa rubba. Alwaw wa ta wa mut wa mundu wa hatta wal kaf wa rubba. Pas ya, gimana? Pas ya? Wa ma yajurul dohir wal mutmar. Dan ada yang menjer dohir dan domir. Wahual bawaki. Dan ini sisanya. Siapa sisanya? 7 yang pertama yang dia bilang di matan. Jadi ini di syarah dia ungkapkan terbalik. Paham? Kalau di matan didahulukan yang menjer dohir domir. Kalau di syarah dia dahulukan yang menjer dohir saja. Domirnya dia bilang sisanya. Sisanya berapa? Sisanya berapa? Hah? 7. Paham? Sebenarnya belum tadi dia bilang ada 17. Hilang 7. Berarti sisa? Dia bilang tadi 20. Hilang 7. Sisa? 13. Sementara kalau kita hitung sisa berapa? 14. Ini menunjukkan mungkin sahwun, ya, kelupaan dari penulis rahmatullah ta'ala. Karena beda dengan apa yang beliau ucapkan di matan dan apa yang beliau ucapkan di syarah. Ini tempat yang kedua yang beliau ya lalai darinya. Termasuk. Ya, termasuk. Jelas ya? Sebagaimana di Mutamimah ada juga tempat yang dilalaikan dalamnya. Itu hal biasa. Itu adalah Ibnu Hisham telah mengatakan, demikian pula dikatakan oleh seluruh penulis, kalau antum lihat ada kesalahan maka itu salahnya pulpen. Paham antum? Itu salahnya apa? Salahnya pulpen. Karena penulis tidak mungkin sengaja apa? Salah. Itu salah pulpen. Paham antum? Hah? Jelas ini. Artinya apa? Jangan sampai karena satu kesalahan begini antum mencela penulisnya. Ah, ini tidak boleh dibaca ini. Salah. Paham gak ini? Paham Ruslan? Nah, alhamdulillah. Kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala, thumma alladhi la yajurru ila dhahir yang qasimu antum, dicatakan antum apa? Ila alif bengkok atau alif lurus? Hah? Bengkok. Imran? Thumma alladhi la yajurru illa dhahir yang qasimu ila ma la yajurru illa zaman. Ilanya yang pertama. Ya, yang qasimu illa alifnya lurus atau bengkok? Hah? Antum bengkok? Imran? Hah? Bengkok tol. Lihat ni. Baca ni ki. Hah? Bengkok. Mana saudara kemarin satu cetakan lain? Abdurrahman. Hah? Bengkok. Cetakan saya lurus. Cetakan saya salah. Ini cetakan bagus tapi salah. Iya. Iya bang kan? Antum saudaraku. Ada. Arsa juga ada. Bengkok telurus. Hah? Oh itu sih. Yang benarnya bengkok. Karena bukan illa. Tapi apa? Ila. Yang ini. Jadi ubah ya. Ya. Thumma alladhi la yajurru illa dhahiro yang qasimu ila. Bukan illa. Ila ma la yajurru ila zaman. Baru. Ini karena mungkin ini semuanya ilahnya banyak sekali. Jadi ilah semua dia tulis. Ilah, satunya ilah. Salah cetak, bukan salah Ibn Hisham. Salah cetak. Kemudian yang tidak menjer kecuali dohir terbagi ke ma la yajurru ila zaman. Ada yang tidak menjer kecuali zaman saja. Wahmut wa mundu. Yaitu mut dan mundu. Ini hanya menjer zaman saja. Ya, hanya menjer zaman saja. Takul adungara maru'aituhu mut yaumain. Au mundu yaumal mundu yaumil jum'ah. Ya, ya? Wa ma la yajurru illan nakirat. ada yang tidak menjadi kecuali nakiro saja, wahwa rubbah, yaitu apa? Rubbah, selalu dia nakiro yang dia jadi. Takulan kepadakan rubbah rojulin solihin ya lakituhu rojulin wa ma la yajurru illa lafdol jalalati, ada yang tidak menjadi kecuali lafaz Allah saja, wa qad yajurru lafdol ar-rabbi, kadang juga kadang dia menjer lafaz rob mudopan ilal ka'bah, yang disandarkan kepada apa? Ka'bah, maksudnya rabbil ka'bah. Paham ya? Nah, wa qad yajurru lafdul rahman, kadang juga dia menjer lafaz ar-rahman. Jadi intinya dia pertama lafdul jalalah itu kebanyakannya, tapi kadang menjer rob yang didopakan pada ka'bah, kadang juga dia menjer siapa? Ar-rahman. Wahwa ta, yang seperti ini modelnya adalah ta. Qala Allah Ta'ala wa tallahi la'akidanna asnamakum. Tallahi, tallahi laqad atharakallahu alaina. Wahwa katir, ini yang banyak, ini yang banyak. Ya, wa qalu, dan mereka bilang tarabbil ka'bati la'af'alanna kada. Paham? Wahwa qalil, ini sedikit. Wa qalu tarrahmani lab alanna kada, wahuwa akol, ini lebih sedikit lagi. Paham gak nih? Ini lebih sedikit lagi. Wa ma yajuru kullu dohir, dan ada yang menjer seluruh dohir, yang penting dohir. Wahuwa albaki, yaitu sisanya, sisa dari mundu rubba dan ta, ya, sisanya. Paham ini? Sisa itu, maka dia menjer setiap apa? Dohir, nakiro, marifat, zaman, makan, seserah. Jelas ini? Alhamdulillah, selesai. Kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala, aslun, selesai huruf dia. Betul enggak? Selesai kan? Enggak panjang-panjang. Ada, ya, selanjutnya adalah aslun. Au bi'idhofatis min ala ma'na lam, ka gulami zaidin au min, ka khotami hadidin au fi, ka makrul laili. Masya Allah. Atau dengan idopa, maksudnya atau kejar tadi, ya, yang di awal ucapan beliau di isim yukfadu, ya, al isim imma biharfi idu, atau idopanya ini, ya, au bi idopati, dijar isim juga dengan idopa, dengan idopakan isim padanya. Diidopakan isim mengeluarkan yang diidopakan fi'il. Maka fi'il dari namakan juga idopa, tapi isnad. Paham kan? Namanya apa? Isnad. Jadi dia harus isim. Ala makna lam. Apakah idopa ini di atas makna alam, li, milik? Kagulami Zaid, seperti ini, budak miliknya Zaid. Au min, atau bermakna apa? Min, ini sudah disebutkan cirinya dulu di Tupak, bahkan di buku Miftah kita sudah sebutkan ciri bermakna min kalau mudhof, ya, adalah merupakan sebagian dari mudhofun ilai. Contoh, ya, kokotami hadidin, cincin dari besi, ini cincin sebagian dari besi. Bang Ahmad, saudaraku, alhamdulillah. Au fi, atau dia bisa bermana fi, ini kalau mudhof terjadinya di dalam mudhofun ilai. Kalau mudhof terjadinya di dalam mudhofun ilai, atau bahasa lainnya mudhof terlingkupi oleh mudhofun ilai. Paham? Maka dia bermakna fi. Selain min dan fi berarti bermakna li. Kan tiga saja. Selain min dan li, fi berarti bermakna li. Contoh, kamakrul lain, seperti makar pada malam hari, yaitu terjadinya di mana? Di malam hari. Waktu sama makna liatan. Ini yang takdirnya li, takdirnya min, takdirnya fi, dinamakan idopa maknawiyah. Karena idopa ada dua. Ada idopa maknawiyah dan ada idopa apa? Labdiyah. Kalau maknawiyah ciri-cirinya ditakdirkan makna li, makna fi, makna min. Paham? Ini idopa maknawiyah. Karena yang diinginkan dengannya maknanya. Li'anna hali ta'rif awit taksis. Karena dia memberikan faedah ma'rifah atau mengkhususkan paling sedikitnya. Jadi dia memberikan faedah pemakrifatan atau apa? Mengkhususkan paling sedikitnya. Au bi'idopatil was ila ma'mulihi. Atau bisa juga didopakan sifat kepada ma'mulnya. Tahu sifat? Isim fa'il atau isim apa? Ma'mul. Diidopakan kepada ma'mul selangnya. Misalnya asalnya ya. Daribun Zaidun. Daribun Zaidun Amron. Misalnya begitu. Langsung boleh didopakan. Daribu Zaidin Amron. Paham? Didopakan sifatnya kepada ma'mulnya. Siapa ma'mulnya? Yang diamili. Kan Zaid. Paham gak ini? Ini boleh. Boleh. Kabaligol Kabati. Lihat. Baligol Kabati. Asalnya Baligon Al-Ka'bata. Paham gak ini? Paham ini? Karena didopakan sebelumnya. Ya. Baligon Al-Ka'bata aslinya. Dia sama juga dengan ini. Wa ma'murid dari. Asalnya ma'murun ad-daru. Paham? Diidopakan ma'mulnya kepada apa? Diidopakan amil kepada ma'mulnya. Wa hasanil wajhi. Sama. Asalnya hasanun al-wajha. Atau al-wajhu. Boleh. Kemudian diidopakan menjadi hasanil wajhi. Watu sama lafdiyatan. Ini namanya dinamakan dengan hidup apa? Lafdiyah. Tidak memberikan faedah ma'rifah. Hati-hati. Dia tidak memberikan faedah apa? Ma'rifah. Tidak pula memberikan faedah apa? Taksis. Paham? Karena yang diinginkan dengannya hanyalah meringankan lafaz. Karena kalau antum baca ba ma'murun ad-dar berat. Antum baca hasanun al-wajhu, hasanun al-wajha berat. Paham? Ya, jadi didopakan karena kepentingan lafaz. Li'annaha li mujarradit takfif, karena dia memang murni untuk meringankan saja. Untuk apa? Meringankan saja syarah. Paham ini ya? Paham ini ya? Jelas ya? Buat? Paham saudara? Ahmad? Paham Ahmad? Ini yang dimurajaah besok saudaraku. Syarah. Lamma paraktu min dikril majruri bilhar. Tatkala saya selesai dari menyebutkan yang dijar dengan huruf. Syaratu fi dikril majrur bi idopah. Maka saya mulai menyebutkan yang dijar dengan idopah. Wa qasam tuhu ila kismain. Saya bagi dua. Ahaduha, ahaduma salah satunya. Alaikunal mudhaf sifah. Wal mudhaf ilai ma'mulan dahak. Tidak boleh mudhofnya sifat atau sifat ya. Isim fa'il, isim maf'ul, sifatun, musyabbaha dan semisalnya. Pokoknya isim-isim jamid yang mudhof ma'nawi ini. Ya, tidak boleh dia isim-isim apa? Mustaq. Wal mudhof ilai ma'mulan laha. Dan tidak boleh mudhof nilainya ma'mulnya. Wa yakhruju min dhalika thalat suwar. Keluar dari hal itu tiga bentuk idaha. Salah satunya ayyan tafial amron. Ya, salah satunya adalah tidak terpenuhi dua perkara itu. Kagulam Zaidin, patah? Iya, gulam Zaid. Lihat perhatian gulam, dia bukan sifat. Zaid bukan juga ma'mulnya, betul. Karena gulam itu jamid. Bukan isim beramal-amalan fi'il. Jelas kan? Yang punya ma'mul itu harus isim beramal-amalan fi'il. Iya. Wathaniya ayakunul mudhof sifah. Tapi walaikunul mudhof ilai ma'mulan litilka sifah. Masya Allah. Bisa juga mudhofnya sifat. Tapi mudhof nilainya bukan ma'mulnya sifat itu. Ini juga idopa ma'naviyah. Ya kan syaratnya tadi harus sifat dan ma'mulnya. Ya. Kalau ini dia sifat tapi kalau bukan ma'mulnya. Masih kembali ke idopa apa? Ma'naviyah. Nah contoh katibul qadi. Ini katibu sifah. Kan dia dari kata bayak tubuh katib. Iya kan? Tapi dia tidak beramal pada Al-Qadi. Tapi dia tidak beramal pada apa? Al-Qadi. Maksudnya dalam artian beramal sebagai Al-Qadi sebagai fa'il atau apanya? maf'ulun bi-nya. Itu maksudnya ma'mul itu fa'il atau maf'ulun bi. Paham? Tapi ini al-qadhi adalah mudhofun ilai. Jelas. Wa kasibu aya iyali. Demikian pula ini sama. Kasibu aya iyali. Sama. Ats-tsalits yang ketiga, ayakunal mudhof ilai ma'mulan lil mudhof wa laisa al mudhof sifah. Anggaplah mudhofnya adalah ma'mul terhadap mudhof tapi bukan sifat. Jadi syaratnya tadi itu pemanawiyah bukan sifat dan bukan ma'mul. Mudhof nilainya. Iya. Paham? Berarti mencakup kalau dia sifat tapi bukan ma'mulnya. Mencakup juga dia dengan bukan sifat bukan ma'mul. Sudah, dua-duanya. Mencakup juga ini yang ketiga, mudhof ilainya adalah ma'mul untuk mudhof tapi mudhofnya bukan sifat. Sama juga. Nah, contoh darbul lisi. Selele. Darbul lisi. Darb ini apa ini? Masdar. Masdar beramal-amal nanti. Masdar beramal-amal nanti. Beramal. Berarti setelahnya itu ma'mul. Betul enggak ini? Apakah ini idhofa ma'nawi atau lafziyah? Hah? Idhofa ma'nawi atau lafziyah ini? Darbul lisi. Hah? Ma'nawiyah. Kenapa? Karena dor bukan sifat. Masdar dia. Sifat itu kan siapa? Isim maf'ul, isim fa'il, isim maf'ul dan serupa dengannya. Jelas ini? Ini walaupun dia setelahnya ma'mulnya, tapi dia bukan sifat. Jadi batal. Wa hadhil anwa'u kulluha tusammal idhofatu fiha idhofatan ma'nawiyatan. Ini jenis semuanya dinamakan idhofa padanya idhofa ma'nawiyah. Wa dzalika li'annaha tufidu amron ma'nawiyah. Demikian itu karena dia memberikan faedah yang perkara secara makna. Wa ta'rif ingkanan mudhaf ilai ma'rifah. Yaitu memberikan faedah pemakrifatan. Kalau mudhaf ilainya adalah ma'rifah. Nah, gulamu Zaidin. Gulam tadinya nakiroh. Tapi ketika dia dirofa kepada Zaid, jadinya apa? Gulam tadinya nakiroh. Karena sekarang dirofa kepada Zaid, jadinya? Apa? Apa? Apa? Apa mubar? Tidak bilang dia tuh. Apa mubar? Ma'rifah. Masya Allah. Perlu pembantu dia ya. Baiklah. Wa takhsisu in kana al mudhaf ilai nakira. Dan memberikan faedah pengkhususan kalau mudhaf nilainya nakira. Contoh, gulamu imra'atin, budaknya perempuan itu khusus. Paham? Khusus budaknya si wanita itu. Jelas ini. Jadi gulam ndak nakira. Ndak ma'rifah. Karena mudhaf nilainya adalah nakira. Tapi di sini fungsinya untuk apa? Untuk apa? Mengkhususkan. Tsumma inka inna hadhil idhofata ala salasati aqsam. Kemudian idhofa ini terbagi tiga. Idhofa ma'nawiyah. Maksudnya ini dilihat dari maknanya. Terbagi tiga. Ahaduha salah satunya antakuna ala makna fi. Dia bisa bermakna fi. Wadhalika idha kanal mudhaf ilai dhorfan lil mudhaf. Demikian itu kalau mudhaf ilainya adalah melingkupi mudhaf. Demikian itu kalau mudhaf ilainya melingkupi mudhaf. Ya, nah contoh bal makrul lain, bahkan makar pada malam hari. Artinya malam melingkupi siapa? Makar. Sama dengan adabul qabri. Itu adab ada di dalam kubur. Sama dengan adabun nar dan semisalnya. Ya, asal yang kedua antakuna ala makna min. Yang kedua dia bisa bermakna min. Wadhalika idha kanal mudhaf ilai kullan lil mudhaf. Demikian itu kalau mudhafun ilainya adalah seluruh dari mudhaf itu. Atau bahasa sebaliknya boleh juga. Kalau mudhaf sebagian dari mudhafun ilai. Kalau ini kan belum bilang. Kalau mudhafun ilainya adalah merupakan seluruh dari mudhaf. Paham gak ini? Paham bahasanya? Alhamdulillah, intinya mudhofnya sebagian dari mudhof ilai. Contoh kata beliau, wa yasihul ikhbar bih anhu. Dan sohi menjadikan dia sebagai khobar darinya. Boleh antum baca ropa-ropa. Contoh khatamu hadidin. Khatam cincin sebagian dari besi. Artinya ini cincin seluruhnya adalah besi. Itu kalau di uraian Ibn Hisham. Dan boleh antum katakan khatamun hadidun. Cincin ini adalah besi. Itu namanya ikbar anu. Tangga ini. Ya, ketika antum ditanya, cincin apa ini? Antum bilang, cincin ini adalah besi. Paham pengabaran? Paham? Beda kalau tadi, makrul lain. Makar ini adalah malam. Bisa enggak? Bisa enggak? Azab ini adalah kubur. Bisa enggak? Enggak. Beda. Kalau ini bisa dijadikan sebagai apa? Khobar. Ciri-cirinya. Ini ciri-ciri kedua yang dikasih di sini. Kata beliau wababu sajin sama bihilafinah, berbeda dengan contoh yadi zaidin. Lihat, tangannya Zaid. Bisa enggak dibilang tangan adalah Zaid? Bisa? Tangan adalah seluruhnya Zaid. Bisa? Enggak bisa. Paham enggak ini? Ini beda. Beda. Fa innahu la yasihu ayukhbar anhu anil yadi bi annaha Zaid. Sesungguhnya tidak sah untuk dikabarkan tentang tangan bahasanya dia itu adalah apa? Zaid. Sebetulnya tangannya Ahmad, bukan tangannya Zaid. Iya kan? Atau bukan tangannya Ahmad, tapi tangannya siapa? Mubar. Bisa kan? Bisa bukan? Bisa saja. Makanya tidak bisa dia sebagai khobarnya. Asalit yang ketiga, antakuna ala makna lam. Dia bisa bermana alam li. Bisa. Bisa kapan? Wadhalika fi ma bakiya, demikian itu sisanya. Maksudnya? Maksudnya? Kalau tidak bermakna fi dan tidak bermakna min, maka dia bermakna li, karena tiga saja. Nah gulamu zaidin wa yadu zaidin. Tak? Pertama, gulam bukan bagian dari zaid. Iya. Iya kan? Tangan bagian dari zaid. Tapi kan apa? Hah? Bagian dari Zaid tapi apa? Tidak sah untuk diikhbarkan. Kobarkan, diberitakan tentangnya. Jelas kan? Alhamdulillah. Al-kismu tsani, jenis kedua, ayakunal mudhaf sifah. Wal mudhaf ilai ma'mulan litilka sifah. Mudhafnya sifah dan mudhaf ilainya adalah diamili oleh sifat itu. Ya, tahu diamili, diamalkan sifat itu pada mudhafun ilainya, pada asalnya. Walihada aidon salat suat, ini juga ada tiga poin bentuk. Pertama, idopatu ismul fa'il. Pertama, diidopakan padanya isim fa'il. Tahu isim fa'il ya? Yang dalam tasrif. Yang dalam apa? Tasrif. Kahada dori buzaidin, al-ana au goda, au idopatu ismul maf'ul. Yang kedua, atau idopa isim maf'ul, kahada ma'murud dari al-ana al-goda. Ya, kenapa ada kata al-ana al-godanya? Ya, ada rahasianya. Sudah lewat di mutamimah. Dia kan beramal dengan syarat kalau pakai al, beramal mutlak. Tapi kalau dia tidak pakai al, dia beramal dengan syarat harus bermana sekarang atau akan. Antum sudah pernah lewat mungkin di mutamimah? Bapak, bisa diingat kembali. Atau kalau tidak percaya, lihat kembali. Paham kan? Misalnya tidak percaya. Iya kan? Lihat kembali. Iya kan? Jadi dia punya syarat beramal itu isim fa'il dan isim maf'ul. Kalau pakai al, mutlak beramal tanpa syarat. Terserah maknanya apa. Tapi kalau tidak pakai al, seperti sekarang ini, karena dia mau diidopakan. Kalau tidak pakai al, maka dia beramal dengan syarat. Harus bermakna istiqbal, bermakna al-hal, wal istiqbal. Makanya boleh sertakan al-an, yaitu mewakili makna hal, ya, godan mewakili makna al-istiqbal. Paham ini? Paham ya? Alhamdulillah. Wa idopatu sifah al-musyabbahati, sama ini ketiga, atau didopakan sifatul musyabbah, sifat yang diserupakan dengan isim, isim bismil fa'il, sifat yang diserupakan dengan isim fa'il. Kahada rojulun hasanul wajhi, sama ya, hasanul al-wajhi. Watu sama idopatan labdiatan, ini dinamakan dengan idopa apa? Labdia. Kenapa? Li'annaha tufidu amron labdian, karena dia memberikan faedah perkara secara lafaz. Wahwa takfif itu untuk meringankan. Ala taro, tidakkah engkau melihat anna qaulaka, bahasanya ucapan antum daribu zaidin akhaf min qaulika, itu lebih ringan daripada ucapan antum daribun zaidan. Betul enggak? Coba bilang daribu zaidin. Coba. Daribu zaidin. Ulang. Daribu zaidin. Ulang. Daribu zaidin. Ulang. Daribu zaidin. Daribun zaidan. Daribun zaidan. Ulang. Daribun zaidan. Ulang. Daribun zaidan. Ulang mubar. Hah? Apa? Ah, mana lebih ringan ini? Daribu zaidin atau daribun zaidan? Ah? Itulah fungsinya untuk meringankan lafaz. Wa kadal baki, demikianlah sisanya. Wala tufidu ta'rifan wala takhsisan. Perhatikan baik-baik. Dia tidak memberikan faedah pemakrifatan, tidak pula memberikan faedah pengkhususan. Paham? Artinya ini daribu zaidan, daribu zaidin, darib nakiro. Masih tetap apa? Nakiro. Paham? Kalau antum ingin mensifati nanti dengan dia, maka antum katakan ya ad-daribu zaidin. Kan tidak apa-apa. Paham? Ad-daribu zaidin. Tidak apa-apa. Tetap menjadi mudah pun ila istilahnya. Karena al masuk pada isim fa'il adalah al apa? Al apa? Mausula. Ya. Kata beliau rahimallahu taala, wa li hadza suhawas wa hadiyan bi baligo. Oleh karena itu sah pensifatan hadian dengan baligo yang dapat pakai al, padahal dia diidopakan ma'idopatiha ma'idopati ilal ma'rifah, padahal dia diidopakan pada apa? Ma'rifah fi qouli ta'ala, dalam firman Allah ta'ala hadian baligol ka'abati. Perhatikan baik-baik, baligo irobnya na'at, irobnya apa? Na'at. Kalau kita lihat ini kan hadian nakiro, baligol ka'abati ma'rifah, karena diidopakan pada kata yang beral, kan begitu? Tidak. Ini idopa lafziah. Paham? Tidak memberikan faedah apa? Ma'rifah. Tetap hukumnya di sini apa? Nakiro. Jelas ini. Wasoha maji'u taniya halan ma'idopati ilal ma'rifah fi qouli ta'ala. Dan sah datangnya taniya, kata taniya sebagai hal, padahal dia diidopakan kepada ma'rifah dalam firman Allah ta'ala taniya itfihi. Cuma kemudian ini sania itti. Itti kan sania kan didopakan kepada kata yang didopakan pada domir. Berarti hukumnya apa? Ma'rifah atau nakiro? Seharusnya ma'rifah, kan begitu? Berarti sementara irobnya sania sendiri masuk karena hal. Katanya syaratnya hal nakiro. Kok ini ma'rifah? Kita katakan apa? Di sini nakiro. Kenapa? Kenapa? Karena ini idopa lafziyah, karena tsaniyah isim fa'il didopakan pada kata setelahnya tidak memberikan makna apa? Ma'rifah. Jelas? Jelas ini? Ini alhamdulillah cukup dulu. Atau diselesaikan itu? Cukup Ahmad? Cukup. Alhamdulillah.